يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنفتين عزكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Juga Allah Tabaraka wa taala memberikan taufiknya kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sampai detik ini tidak ada halangan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban siam Ramadan, dan juga ada kesempatan untuk bermajelis di masjid ini dalam rangka untuk menambah wawasan-wawasan keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada pembahasan kitab yang sama, meneruskan kitab yang sama, yaitu kitab Al-Umdah. Kali ini bertepatan dengan bab yang ke-27, yaitu Babul Idaini, bab tentang dua hari raya, bab tentang Id. Qanaqatina azzaqumullah Al-Id, yang namanya Idun dalam Islam itu suatu kalimat yang mengandung satu dari tiga makna. Yang pertama ialah sesuatu yang berulang-ulang kejadiannya. Sesuatu yang berulang-ulang kejadiannya, entah berulang setiap pekan, atau berulang setiap bulan, atau berulang setiap tahun. Sesuatu yang berulang-ulang dikatakan sebagai Id. Yang kedua ialah amalan tertentu yang dikerjakan, ritual-ritual tertentu yang dikerjakan di sebuah tempat, itu disebut dengan Id. Ritual tertentu, amal tertentu yang dikerjakan di sebuah tempat juga disebut sebagai Id. Yang ketiga ialah berkumpulnya orang banyak di sebuah tempat. Berkumpulnya orang banyak di sebuah tempat, itu juga dikatakan sebagai Idun. Barakallahu fiikum. Apabila tiga-tiganya berkumpul, maka lebih-lebih lagi dinyatakan sebagai Idun. Di situ ada perkumpulan banyak orang. Pada perkumpulan tadi ada ritual khusus yang dikerjakan, dan kejadiannya berulang-ulang tiap pekan atau tiap bulan atau tiap tahun, maka itu dipastikan sebagai Idun, sebagai hari raya. Dalam Islam, kita hanya memiliki dua hari raya yang syar'i, Idul Fitri, satu Syawal, dan Idul Adha, 10 Dzulhijjah. Ini yang syar'i. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang berulang setiap tahunnya. Sementara yang berulang setiap pekannya ialah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Selain itu kaum muslimin rahimakumullah tidak disebut sebagai Id dalam Islam. Maka barang siapa yang mengadakan suatu perkumpulan yang di situ diadakan ritual khusus, kemudian kejadiannya berulang-ulang dan ternyata tidak ada contoh dalam Islam, maka disebut dengan Idun Muhdats, hari raya yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam, bukan hari raya Islam. Sekali lagi, hanya ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Baik. Pada bab ini al-muallif rahimahullah menggabungkan riwayat tentang Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kita baca hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Abu Bakr wa Umar يصلون العيدين قبل الخطبة. Kata Abdullah bin Umar, dahulu Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, mereka melakukan salat dua hari raya sebelum khutbah. Mereka salat dua hari raya Fitri ataupun Adha sebelum khutbah, yaitu sebelum khutbatul Id. Baik, sebelum kita membahas masalah ini barakallahu fikum, perlu dipahami bahwasanya dalam Islam untuk menetapkan Idul Fitri, itu dicapai atau dilakukan dengan satu dari dua cara. Cara yang pertama ialah dengan cara ru'yatu hilalil fitri, dengan terlihatnya hilal Syawal, hilal fitri. Sebagaimana hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumul hilala wa aftiru." Bila kalian melihat hilal, maka puasalah kalian satu Ramadan. Dan apabila kalian telah melihat hilal, maka berfitrilah kalian satu Syawal. Juga dengan lafaz yang lain, ini sifat dalam Bukhari Muslim. Dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berfitrilah kalian juga karena melihat hilal. Maka untuk menetapkan satu Syawal diadakan ru'yatul hilal tanggal 29 Ramadan. Dilakukan oleh pihak penguasa, pihak swasta, pihak ormas, masyarakat, kemudian individu, semuanya diperbolehkan untuk melihat dan menyaksikan hilal. Ketentuannya kata para ulama, siapa saja yang melihat hilal, maka diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak penguasa. Maka wajib untuk melaporkannya kepada pihak penguasa. Perlu dipahami para kawan-kawan, yang namanya ru'yatul hilal ada dua macam. Ada ru'yatun mu'tabarah, ada ru'yatun mulgha. Ru'yatun mu'tabarah itu ru'yat yang muktabar, yang dianggap, yaitu ru'yat yang dilakukan oleh seorang yang adil untuk satu Ramadan, atau dua orang yang adil untuk satu Syawal. Selain lagi ya, untuk Ramadan satu orang adil cukup, untuk Syawal dua orang adil. Ru'yat itu dikatakan sebagai ru'yatun mu'tabarah, ru'yat yang mu'tabar apabila dilihat hilal itu oleh orang yang adil, kemudian ru'yatnya diakui oleh pihak pemerintah, Dalam yang rukyatul mu'tabar. Yang kedua disebut dengan rukyatun mulghah, rukyat yang diabaikan, yang ditiadakan, yang tidak dipakai, yang tidak mu'tabar. Yaitu yang pertama rukyat yang dilakukan oleh orang yang tidak adil, tidak diketahui keadilannya. Maka perlu. Atau yang kedua, rukyat yang dilakukan oleh orang yang belum cukup jumlahnya, seperti Syawal, hanya terlihat satu orang, padahal persyaratannya kata para ulama harus dua orang. Maka dikatakan mulghah. Atau yang ketiga, rukyat dilakukan oleh orang yang adil, jumlahnya cukup, satu untuk Ramadan, dua untuk Syawal, tetapi rukyat ini ditolak oleh pihak penguasa. Ditolak oleh pihak penguasa, itu juga dikatakan sebagai rukyatun mulghah, rukyat yang diabaikan, maka enggak digunakan. Maka yang dimaksudkan yang dibahas sekarang ini adalah rukyatun mu'tabarah. Kita menetapkan satu Syawal dengan rukyat hilal yang mu'tabar, orangnya adil, minimal dua orang, dan diakui, diterima persaksiannya oleh pihak penguasa. Barakallahu fiik. Ini cara pertama. Ketika sudah kelihatan hilal, rukyatnya mu'tabar, pihak penguasa memutuskan besok Idul Fitri, maka semuanya serempak melakukan Idul Fitri, melaksanakan sholatul Id di seluruh negerinya. Cara yang kedua ialah ikmalu syahri Ramadhana 30 yawma, menyempurnakan bilangan Ramadhan 30 hari. Disebut dengan ikmal. Ini apabila rukyatnya mulghah, tadi rukyatnya mulghah dan enggak mutabar. Atau yang kedua, hilal memang tidak kelihatan. Hilal tidak kelihatan, maka disempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Namanya ikmal. Namanya ikmal, menyempurnakan bilangan Ramadan 30 hari. Hari yang ke-30 tetap berpuasa. Hari yang ke-30 tetap berpuasa, dikarenakan hukum asalnya adalah masih Ramadan. Itu dengan satunya Rasulullah alaihi wasallam, fa in ghummiya alaikum fa akmilul iddata 30. Bila dibikin mendung oleh kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah bilangan 30 hari. Ini dua cara yang disebutkan dalam syariat barakallahu fikum untuk menetapkan yang namanya satu Syawal. Barakallahu fikum. Baik, kemudian apabila sudah ada kepastian id, apabila sudah ada kepastian id, maka langkah pertama yang terpenting adalah menunaikan zakat fitrah. Ini enggak kita bahas, ini dibahas pada pembahasan kitab zakat. Kita masalah zakat, itu bukan pembahasan kita. Perkara yang berikutnya ialah memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sebelum berangkat menuju ke lapangan id. Sunnah yang pertama untuk Idul Fitri. Untuk Idul Fitri disunnahkan untuk memakan suatu makanan sebelum berangkat ke lapangan id. Ini hukumnya sunnah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamarat." Katanya Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri hingga memakan beberapa butir kurma yang murtamarat. Ini pendapat mayoritas ulama, bahkan dinukil ijma' ulama, kesepakatan ulama dalam bab ini. Sepakat sunnah makan dulu sebelum berangkat Idul Fitri. Minimalnya kurma atau seteguk air. Makan nasi juga boleh, makan kupat juga tidak ada masalah. Yang penting dia membatalkan dulu. Hikmahnya kata para ulama supaya tidak diyakini hari itu masih Ramadan. Maka dia makan supaya dia ngerti sudah bukan lagi Ramadan, sudah waktunya Id. Ini yang pertama. Adapun untuk Idul Adha, Idul Adha makannya setelah sholat Id. Itu juga dari hadis yang sama dengan tambahan lafaz wa yaumal adha ya'kulu ba'da shalah. Rasulullah SAW pada Idul Adha beliau makannya setelah sholat Idul Adha. Hikmahnya kata para ulama ialah Rasul memakan langsung dari daging hewan kurban. Makannya langsung dari daging hewan kurban. Ini yang pertama, makan. Perkara kedua yang diperhatikan para kafikum ialah mandi. Ghuslu yaumul Id. Ini dengan kesepakatan para ulama kita hukumnya sunnah. Sunnah dan wajib. Sunnah dan wajib. Datang dari asar Ibn Umar radhiyallahu anhuma, juga dari asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mandi untuk sholat Id hukumnya sunnah dan wajib. Sunnah dengan kesepakatan para ulama. Mandinya ialah dengan meratakan air ke seluruh tubuh kita. Sebagaimana mandi Jumat. Nah, sebagaimana mandi Jumat ini hukumnya sunnah. Perkara berikutnya yang juga harus diperhatikan ialah at-tajammulu lil Id, fayalbasu ahsana thiyabih wa yatatayyab. Berhias, berpenampilan yang menarik ketika Id, yaitu dia mengenakan pakaian terbaik yang dia miliki. Tidak mesti harus baru. Pakaian terbaik yang dia miliki. Kalau ada kemampuan baru, ya alhamdulillah. Tayyib, kemudian dia menggunakan minyak wangi. Ini merupakan perkara yang ma'ruf di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda bahkan meminta Rasulullah SAW membeli kain sutra di pasar untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Namun Rasul melarang dikarenakan terbuat dari bahan sutra. Dan belum melarang ketika Umar mengatakan untuk berhias pada Idul Fitri. Tadi itu, ya, Idul Adha. Al-Muhim ini hukumnya sunnah. Sunnah untuk berdandan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Ini untuk laki-laki. Untuk kaum wanita tetap dengan hijabnya yang syar'i dan keluar rumah tidak boleh menggunakan minyak wangi. Barakallahu fikum. Perkara berikutnya yang juga harus diperhatikan barakallahu fikum ialah bertakbir dari rumah menuju ke lapangan Idul Fitri. Bertakbir dari rumah sampai ke lapangan Idul Fitri. Meneruskan takbirnya sampai datangnya imam. Ini juga merupakan bimbingannya Rasulullah SAW dan hukumnya sunnah. Tapi apa hukumnya takbiran malam Id? Jawabannya barakallahu fikum. Yang rajih di kalangan pendapatnya para ulama, takbiran malam Id hukumnya boleh. Yang lebih dianjurkan dan ini ya, takbiran malam itu hukumnya boleh. Tetapi yang lebih dianjurkan ialah subuh hari ketika dia berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan itu. Dikatakan boleh dikatakan ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dan supaya kalian bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Yang pertama menyempurnakan bilangan, setelah itu takbir. Kita mengetahui sempurnanya bilangan Ramadan itu malam Id, baik dengan ru'yat atau dengan ikmal, itu malam Id. Dalam ayat ini sempurna bilangan, kemudian ada anjuran untuk bertakbir. Maka pendapat yang rajih barakallahu fikum, boleh. Ingat, boleh takbiran malam Id. Tapi yang lebih afdal, yang lebih ditekankan lagi adalah subuh hari, pagi hari, ketika dia berangkat dari rumahnya menuju ke lapangan Id, berangkat sambil takbiran. Itu dikarenakan hadisnya Rasul dan amalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Taib takbiran ya. Kemudian barakallahu fikum, perkara berikutnya, takbiran sambil salat. Di antara yang juga disunahkan oleh Rasulullah SAW ialah berbeda jalan yang dilewati pulang pergi untuk melaksanakan sholat ini. Jadi kalau kita berangkat menggunakan jalan yang A, pulangnya jalan yang lain, jalan yang B. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam Bukhari Muslim riwayatnya. Tayyib barakallahu fikum. Sampai di lapangan itu. Yang dianjurkan di sana adalah melanjutkan takbirnya, meneruskan takbirannya barakallahu fikum sampai datangnya khatib atau datangnya imam dan khatib. Ketika dimulai baru berhenti takbirannya. Apakah ada qobliyah id? Jawabannya disebutkan dalam nas dalil, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Tidak ada qobliyah id, tidak ada ba'diyah id. Baik, begitu sudah datang imam, maka dibahas riwayat ini sekarang. Yang dianjurkan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah mendahulukan sholat dua hari raya sebelum khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Dan kalau Id sholat dulu baru khutbah. Dengan dasar riwayat ini, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Dulu Rasul alaihi salatu wasalam wa Abu Bakar wa Umar salat dua hari raya Fitri dan Adha sebelum khutbah. Kira-kira ada yang menyelisih? Kira-kira ada yang menyelisih? Ada yang menyelisih? Ada pernah kejadian khutbah baru sholat? Hah? Ada? Di mana? Oh, dulu ana pikir sekarang ini. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu barakallahu fikum menyampaikan riwayat ini dikarenakan pada masa itu ada pihak penguasa dari kalangan Bani Umayyah. Pada masa daulah atau khilafah Bani Umayyah, mereka mendahulukan khutbah baru sholat. Dan itu diingkari oleh para ulama. Itu menyelisih sunnahnya Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, namun wahid riwayatnya. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, wahid riwayatnya. Yang sahih itu perbuatannya Bani Umayyah. Kata para ulama tidak ditoleh, tidak dianggap perbuatan Bani Umayyah dalam masalah ini. Maka kembali kepada riwayat ini, para ulama semuanya sepakat yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha mendahulukan sholat terlebih dahulu, baru kemudian khutbah, baru kemudian khutbah. Barakallah. Ini pada masa Rasul, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Hadza wadhih. Berapa rakaat salatnya? Berapa rakaat salatnya? Kok diam? Hah? 2 rakaat. Baik. 2 rakaat ya, Pak. Kemudian bacaannya keras atau kaliri? Jawabannya bacaannya keras. Tayyib, padanya apakah ada takbir tambahan atau tidak ada? Jawabannya ada takbir tambahan. Rakaat yang pertama berapa kali tambahannya? 7. Rakaat yang kedua? 5. Yang perlu dipahami barakallahu fikum, untuk takbir tambahan ini itu selain takbiratul ihram pada rakaat yang pertama dan selain takbiratul intiqal pada rakaat yang kedua. Paham yang maksud? Jadi yang pertama Allahu Akbar, ini gak dihitung. Kenapa? Ini takbiratul ihram, baru dihitung setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Ini di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua takbiratul intiqal tidak dihitung. Begitu kita sujud terakhir di rakaat yang pertama, kita bangkit menuju ke rakaat yang kedua, kan takbir. Allahu Akbar. Takbir ke rakaat yang kedua itu disebut dengan takbiratul intiqal. Takbir pindah dari gerakan pertama ke gerakan yang berikutnya. Ini enggak dianggap. Enggak dianggap. Dah berdiri baru membaca takbir tambahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 5 kali untuk rakaat yang kedua. Tayib. Pertanyaannya, takbir tambahan ini hukumnya wajib ataukah sunnah? Jawabannya sunnah. Tidak wajib. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya, kalau terjadi pada sholat idain tidak ada takbir tambahan, maka sah sholatnya dan tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena hukumnya sunnah saja. Baik, apakah ada bacaan di antara takbir-takbir tambahan tadi? Jawabannya? Jawabannya? Tidak ada. Secara periwayatan, tidak ada satu riwayat pun dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bacaan khusus antara takbir-takbir tambahan tadi. Tidak ada ya. Sehingga ya diam aja. Dan juga jeda jarak waktunya gak terlalu lama. Barakallahu fikum. Baik. Puasnya muncul ini. Dibaca takbir tambahannya dibaca setelah doa iftitah atau sebelum iftitah? Iya. Takbir tambahannya di rakaat yang pertama itu dilafalkan setelah kita membaca doa iftitah atau sebelum doa iftitah? Menengai dia, nah, sebelum ditakbir dulu, baru kemudian iftitah, nah, yakin, nah, masalahnya tidak ada nas yang tegas yang menjelaskan tentang masalah ini. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan setelah. Diamalkan yang manapun enggak ada masalah insyaallah, tidak bakal merusakkan salatnya barakallah. Jadi bisa dibaca iftitah dulu baru takbir tambahan atau takbir tambahan baru kemudian iftitah. Masyaallah. Hah? Apa yang ke tangan? Oh, itunya. Iya, boleh. Baik, pada takbir-takbir tambahan apakah ada raf'ul yad mengangkat tangan? Ataukah cukup bertakbir saja? dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih itu pendapat jumhurul ulama ialah takbir saja dengan tanpa angkat tangan. Alasannya tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan beliau angkat tangan pada takbir-takbir tambahan. Paham ya? Nah, ada asal dari sebagian sahabat, namun syaratnya lemah. Dipertanyakan keabsahan syaratnya barakallahu fikum. Sehingga cukup dengan takbir saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Masya Allah. Tayyib. Rakaat yang pertama membaca surat apa? Subhanallah rabbikal a'la. Rakaat yang kedua? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu riwayat. Ada lagi riwayat yang lain. Rakaat yang pertama membaca Qaf wal Qur'anil Majid. Surat Qaf. Rakaat yang kedua membaca Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini panjang yang ini. Hah? Ini panjang banget ya kan. Jarang dijumpai di masyarakat umum membaca Qaf sama Al-Insyirah sama Al-Qamar. Yang didapati ya dari kalangan orang-orang yang memang semuanya ngerti agama yang memungkinkan untuk mengamalkannya. Dua-duanya boleh. Rakaat pertama membaca Subhanallahi wa bihamdihi ala boleh. Yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah boleh. Atau rakaat yang pertama membaca Qaf, rakaat yang kedua membaca Al-Qamar. Dua-duanya diperbolehkan barakallahu. Nah, itu terkait dengan masalah sholatnya. Tayyib. Tayyib barakallahu. Saya teruskan lagi masalahnya. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang masbuk? Ada orang yang masbuk dari sholat id. Datang sudah selesai sholatnya, sudah khutbah. Apakah tidak usah sholat atau kesholat? Jawabannya, nah, tetap sholat. Kaifiahnya beda atau sama? Jawabannya dalam masalah ini, kalau tidak azabullah datang athar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah dan dari sejumlah tabi'in, mereka menyatakan yang masbuk itu sholat sebagaimana sholatnya imam, sama saja dua rakaat dengan kaifiyah sholat id yang dikerjakan imam pada masa itu. Kalau dia sendiri, kalau dia banyak bisa berjamaah di situ dengan orang-orang yang belum melaksanakan id. Barakallahu fikum. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau dia masbuk satu rakaat. Ketika dia menambah rakaat yang kedua, bagaimana kaifiahnya? Ayo Anas, ketika dia menambah satu rakaat lagi, bagaimana kaifiahnya? Hah? Maksudnya? Gimana tegasnya? Jawabannya para kolegium, kalau dia masbuk satu rakaat, maka rakaat yang pertama ini dia ikut dengan imam, ikut imam sebagaimana biasa. Ketika dia menambah kekurangan rakaatnya satu rakaat lagi, maka kaifiahnya seperti kaifiah rakaat yang kedua bagi dia. Itu imam salam, dia teruskan rakaat yang kedua, maka dia mengerjakan seperti rakaat yang kedua dengan takbir tambahan 5 kali. Saya pahami. Begitu pula ketika dia masbuk 2 rakaat, masih sama imam tadi. Masbuk 2 rakaat, maka dia ikuti imam Begitu imam selesai salam, maka dia lanjutkan dua rakaat dengan kaifiyah seperti imam. Rakaat yang pertama takbir tambahan 7 kali, rakaat yang kedua takbir tambahan 5 kali. Ini dipahami insyaallah. Dipahami insyaallah taala. Baik. Terkait dengan masalah khutbah sekarang ini. Terkait dengan masalah khutbatul Id. Apakah diperbolehkan bagi jamaah untuk berbincang-bincang dalam keadaan sang khatib sedang berkhutbah? Apakah boleh bicara ketika khatib sedang berkhutbah Id? Jawabannya? Boleh. Jawabannya? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena gak ikut pun juga boleh gitu ya. Langsung pergi juga boleh. Masya Allah. Baik, Pak. Perlu dipahami, untuk mendengarkan khutbah Id, perhatikan ya, mendengarkan khutbah Id itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya sunnah dan wajib. Itu dengan nas hadisnya Rasul alaihissalatu wassalam disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Siapa yang mau mendengar khutbah, silakan. Yang mau pulang juga silakan. Itu kata Rasul. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau pernah mengirimkan pasukan perang setelah sholat Id. Setelah Id, beliau ngatur pasukan perang, suruh dia berangkat. Mereka berangkat sementara Rasul khutbah Id. Ini dua riwayat yang sahihah yang menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya mendengarkan khutbah Id tidak wajib, tidak pula syarat sahnya sholat, tetapi hukumnya sunnah saja dengan riwayat-riwayat tadi. Bahkan tidak ikut mendengarkan pun juga boleh. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Hanya ada beberapa orang aja yang mengatakan wajib, dan itu kata para ulama belum sampai dalil pada mereka barakallahu fikum. Sehingga boleh khatibnya lagi khutbah, nyaminya ngobrol. Ya apa? Barakallahu fikum. Ya itu lagi khutbah. Atau malas mendengarkan khutbahnya, pulang. Lama pulang. Ada masalah. Lain halnya dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat wajib didengarkan dan tidak boleh bicara, tidak boleh banyak gerak. Hah? Gitu ya. Harus insaf. Waman masal hasa faqad lagha. Barang siapa yang megang-megang kerikil dikatakan lagha, enggak dapat pahala Jumat. Tapi kalau untuk Id sunnah. Tidak wajib. Sehingga terkait dengan Id harus dipahami. Beda hukum sholat Id dengan hukum mendengarkan khutbah Id. Untuk sholatul Id ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi untuk mendengarkan khutbatul Id, mayoritas ulama mengatakan sunnah dan wajib, dikarenakan nas hadis yang ada. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada masyarakat yang langsung pulang atau langsung balik, ya panitia Id jangan marah-marah. Hah? Kayak gitu ya. Nah, salat gitu udah naik tuh khatibnya. Masyarakat bubar di belakang, depan, tengah, bubar berdiri semuanya. Sudah enggak sabar makan kupatnya ini. Hah? Atau enggak sabar dengan agenda pelesiran katanya. Agenda untuk melancong kemana begitu, ah? Atau yang muda-muda, atau ada agenda apa gitu? Biar pulangnya sudah. Justru yang sunnah barakallahu fikum dikasih penjelasan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mendengarkan khutbah Id lebih afdal. Insya Allah khutbahnya bermanfaat. Tapi bagi mereka yang mau, ya silakan pulang. Pakul. Pulang kafe. Ya tidak, insya Allah tidak demikian. Secara nyata tidak demikian. Tidak apa kalau pulang kafe pun tidak. Hah? Ya tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Ini diantara yang dikhawatirkan oleh Bani Umayyah ketika itu. Begitu sholat dulu baru khutbah semua. Diakali sama mereka. Khutbah dulu baru sholat. Ini kesalahan mereka. Berupaya untuk mengamalkan yang sunnah, jatuh pada perkara bid'ah. Barakallahu. Allahul musta'an. Baik, ini hadis yang pertama. Ini semuanya berlaku untuk Id, Fitri, dan Idul Adha pada umumnya. Baik, baik. Aja takon-takon dhisik, Pak. Sabar, Pak. Iki nek takon-takon iki mana gak maca-maca hadis entek waktune, Pak. Nah. Sabar ya. Iya. Dikit lagi, satu hadis lagi. Nanti silakan nanti tanya. Baik, hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah an al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dia berkata, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum al-adha ba'da as-salah. Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha setelah salat. Juga menegaskan salat dulu baru kemudian khutbah. Faqala, beliau bersabda isi khutbahnya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk. Barang siapa yang selesai salat bersama kami dan dia menyembelih sebagaimana sembelihan kami, maka sungguh dia telah menepati sembelihan, betul sembelihan kurbannya. Wa man nasaka qabla salati fala nusuka lahu. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka tidak sah sembelihan kurbannya. Faqala Abu Burdah bin Niyar khalil Bara bin Azib, maka berkatalah Abu Burdah bin Niyar pamannya Bara bin Azib. Rasulullah lagi khutbah, nanya dia, ya Rasulullah, inni nasaku syati qabla salat. Ya Rasulullah, aku tadi sudah menyembelih kambingku sebelum salat. Wa araftu anna al-yawma yawm akl wa syurb. Saya tahu hari ini adalah hari-hari untuk makan dan minum. Wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yuzbahu fi baiti. Dan saya kepingin ketika itu kambingku ini menjadi hewan pertama yang disembelih di rumahku. Fa dhabahtu syati, maka saya pun menyembelih kambingku. Wa taghaddaitu qabla an atiya shalah, dan saya makan daging kambing tadi sebelum berangkat salat Id. Ini melapor, ini bagaimana ini? Saya sudah telanjur nyembelih sebelum salat. Qala, maka Rasul mengatakan, syatu ka syatu lahmin. Kalau begitu kambingmu itu kambing untuk daging saja. Artinya bukan kambing untuk hewan kurban. Qala, maka Rasul Abu Burdah mengatakan, ya Rasulullah, fa inna indana anaqan hiya habbu ilayya min ilayna min syatain. Ya Rasulullah, kami masih memiliki kambing anak. Kambing anak itu kambing yang domba yang umurnya masih 6 bulan. Belum genap setahun. Itu anakan. Disebutkan dalam lafaz yang lain jada'ah. Kami memiliki jada'ah dari kambing ya Rasulullah, tapi itu lebih kami cintai daripada dua ekor kambing. Afata juzi'anni, apakah cukup untukku sebagai korbanku? Qala, maka Rasul mengatakan, na'am, ya cukup untuk khutbahmu, cukup untuk korbanmu. Walan tajziya'an ahadin ba'dak, tetapi tidak cukup untuk orang lain sepeninggal setelah kamu. Tete, ini sekarang berkaitan dengan Idul Adha. Tayyib ya. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, untuk Idul Adha sama dengan Fitri, salat dulu baru kemudian khutbah. Kemudian pembahasan tentang masalah hewan kurban. Hadis ini menjelaskan kepada kita waktu menyembelih hewan kurban itu dimulai setelah selesai sholat id, walaupun belum khutbatul id. Jadi paham ini? Jadi tidak mesti harus menunggu selesai khutbah, cukup dengan selesai id. Karena Rasul mengatakan man shalla shalatana wa nasaka nusukana. Barang siapa yang sholat dan menyembelih korban, sholat dan yang kedua menyembelih korban, tidak menyinggung yang namanya khutbah, maka waktu menyembelih hewan korban setelah selesai sholat id langsung, silakan. Mau setelah selesai khutbah juga tidak ada masalah, minimalnya setelah selesai sholatul id. Barang siapa yang menyembelih sebelum selesai sholatul id, maka tidak sah korbannya, dikatakan sebagai hewan yang diambil dagingnya saja. Bisa dipahami? Sekarang saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya di sebuah tempat tidak ada pelaksanaan id, tidak ada pelaksanaan sholat Idul Adha, ada orang yang kepengen nyembelih hewan korban, kapan mulainya? Misalkan dia tinggal seorang diri di puncak gunung. Nah, enggak, di gunung enggak ada yang mengerjakan sholat Idul Adha. Dia seorang diri, mengungsi, mengasingkan diri. Tapi dia punya banyak kambing, dia kepengen nyembelih hewan korban, kapan dia mulai nyembelihnya? Dalam keadaan tidak ada yang sholat Idul Adha. Nah, kapan mulainya? Nah, Yohanes, jawabannya waktu duha. Waktu duha itu kan macam-macam, ada awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Maksud saya awal mulai dia bisa nyembelih korban. Nyembelih kan sampai tanggal 13, tidak ada masalah. Tapi awal dia mulai kapan? Jawabannya, kalau Pak Dalur ya sepakati, waktu minimal, yang artinya kalau sebelum itu nggak sah. Hah? Mana itu? Allah musta'an. Jawabannya para betina azakumullah adalah dikira-kirakan waktunya. Sekiranya orang yang melaksanakan sholat Idul Adha itu selesai, diperkirakan biasanya jam berapa selesainya? Biasanya jam berapa selesainya? Mulai sholat jam berapa biasanya? Jam 6. Selesai sholat? Masya Allah, sejam sholat deh. Nah, sholat bukan khutbah, sholat. Habis berempat jam. Jam 6, seperempat saya sholat. Dia kan diterangkan minimal untuk boleh nyembelih selesai sholat, walaupun belum khutbah, dihitung, diperkirakan sudah selesai adha di kota sana itu. Biasanya jam 6 sudah, jam 6 seperempat set, dia nyembelih. Barakallah. Diperkirakan mana begini masuk. Baik. Disebutkan juga dalam hadis ini, seseorang yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat tidak sah. Nah gitu ya, tidak sah. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat ini terkait dengan ketentuan hewannya. Untuk kambing itu dua macam. Kambing dua macam. Ada kambing ma'iz, kambing Jawa. Ada kambing dha'n, domba putih. Untuk kambing ma'iz itu persyaratannya harus musinnah. Musinnah itu sudah genap 1 tahun ke atas. Tidak sah kalau di bawah itu. Dikecualikan kalau kondisinya darurat, tidak ada kambing. Paham ya? Atau sekarang ini khusus untuk Abu Burda bin Niyar. Yang kata Rasul, ya cukup, tapi tidak cukup untuk orang lain selaka. Ini pengkhususan untuk Abu Burda. Jadi paham ya? Ini yang ma'is, harus 1 tahun ke atas. Kurang dari setahun tidak sah. Kecuali kalau susah cari kambing. Tidak ada yang ada cuman kambing Jawa yang belum setahun diperbolehkan. Itu nasihatnya Rasul. Adapun kambing dha'n, al-dha'n min asy-syah, itu minimalnya jada'ah. Jada'ah itu 6 bulan umurnya. Lebih afdal ketika musinnah umur setahun. Jadi untuk kambing domba bisa atau sah menggunakan jada'ah yang umur 6 bulan, tapi lebih afdal ketika umurnya setahun musinnah. Adapun untuk sapi dan unta harus musinnah. Harus musinnah. Barakallahu fiik. Musinnahnya sapi itu umur 2 tahun ke atas. Musinnahnya unta 3 tahun ke atas. Barakallahu fiik. Sudah misalnya kalian bisa dipahami. Baik. Ada yang mau tanya kan? Monggo, Pak Gani. Ya intinya kita gak berbincang-bincang. Tapi kalau yang disampaikan perkara-perkara yang gak beres, ya telinga kita tutup. Ya kita sibuk dengan zikir dalam hati, wala memikirkan yang lain apa gitu. Supaya gak bersarang ke telinga kita, nanti malah menyimpang gitu. Nah, iya harus insot. Gak bisa misalkan ceramahnya aneh-aneh terus bincang-bincang kita ngobrol aja, kok tahu kan? Lagi ngobrol, enggak bisa. Hah? Lain halnya dengan bab ngantuk, Pak Gani. Lain bincang-bincang, itulah kok enggak punya, enggak dapat pahala Jumat. Atau main-main sesuatu, enggak dapat pahala Jumat. Tapi kalau ngantuk, sesuatu yang tidak terelakkan. Gimana lagi? Ditahan-tahan, ngantuknya luar biasa. Barakallahu. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan makruh hukumnya, ada yang mengatakan enggak ada masalah. Nah, jelas itu tidak mengurangi, tidak sampai merusak keabsahan sholatnya dia. Sesuatu yang tidak terelakkan kalau ngantuk itu. Tapi jangan ngantuk, anu lho Pak. Ya orang-orang sekarang itu memang sengaja dicapek-capek, tujuannya nanti kalau pas sampai di masjid ngantuk. Belum apa-apa sudah. Nah, Allah musta'an. Teman-teman. Ada lagi kan? Tadi kan dikatakan supaya ulama-ulama kita, Loh, para ulama kita, ulama kaum muslimin, ya. Para kubahnya kaum muslimin. Kalau ulama orang kafir kan dianggap. Loh, ulamanya ahli fikih. Kalau dikatakan ijma ulama, itu ulama para fuqaha ahli fikih. Mulai. Terkait dengan masalah ijma kesepakatan, itu sudah selesai urusannya bahkan ini. Sensus sudah dilakukan semenjak zaman dahulu kala. Selesai. Jangankan Indonesia, hatta di Saudi. Sudah selesai ramai ijma. Ketika sudah ada ijma ulama yang terdahulu itu sudah selesai urusannya. Kemudian ada ulama sekarang yang menyelisih, nggak dianggap. Hatta ulama Saudi, nggak dianggap. Apalagi ulama Indonesia. Jadi yang namanya ijma, perkara yang disepakati oleh para ulama itu sudah selesai, sudah dibukukan dan dibakukan. Bukunya tebal-tebal segini-segini. Masalah hukum syariat yang disepakati. Sudah selesai urusannya. Tinggal kita nukil saja. Hah? Gitu lah ya. Bagaimana? Iya, terkait dengan salatul Id barakallahu fikum yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam semasa hidupnya itu di lapangan itu. Beliau tidak pernah satu kali pun melaksanakan salat Id di Masjid Nabawi. Enggak pernah. Beliau keluar ke lapangan itu. Padahal Masjid Nabawi itu afdal, besar fadilahnya. Sekali salat sama dengan 1000 kali di tempat yang lain. Itu menunjukkan sunnahnya salat Id di lapangan Id. Adapun di masjid itu kalau kondisinya darurat, hujan dan segala macam, maka boleh di masjid. Atau memang di sebuah tempat yang tidak ada tempat lagi kecuali situ, kayak di Mekah, di Masjidil Haram yang memungkinkan. Barakallahu. Itu yang sunnah. Barakallahu. Nah. Tadi disebutkan bahwasanya sebelum berangkat untuk sholat id itu mandi, mandinya seperti mandi Jumat. Mandi Jumat itu sama seperti mandi junub, itu yang pertama. Yang kedua, takbiran tadi diperbolehkan. Kemudian pada saat Idul Fitri, sesudah Idul Fitri itu kan ada hari tasyrik. Apakah diperbolehkan atau ada tuntunan bahwasanya takbiran lagi? Yang kedua. Yang ketiga tadi disebutkan bahwasanya sholat id adalah wajib. Ikhtilaf. Ya, ada yang mencatat wajib, ada yang sunnah. Iya. Terus kemudian bagi orang-orang tertentu, mungkin dia melaksanakan ibadah haji, apakah ada ketentuan bahwasanya disunahkan muakat atau katakanlah wajib untuk melaksanakan sholat id? Masya Allah, siapa ya Pak? Tadi dikatakan terkait dengan masalah mandi id sama dengan mandi Jumat. Pertanyaannya apakah mandi Jumat sama dengan mandi Jumat? Sudah dibahas pada pembahasan yang lalu, Pak.